واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha, yang kami hormati jajaran pengurus Mahat Ali wa Ahusubid Dikri Al-Ustadz Khairuddin Habsis selaku Katib Mahat Ali, Ustadz Sukandi sebagai pengajar Fathul Mu'in dan Kaidah Fikih, baik Abdul Wahid. Dan yang saya perkenalkan diri saya sendiri Abdul Wahid. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau. Satu, karena beliau memang sudah terkenal. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan YouTube, yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau. Ya, beliau sangat terkenal sekali ya kalau di YouTube. Saya lumayan sering mengikuti pengajian-pengajian dari Kiai. Cuma kalau boleh kritik, langsung kritik aja ya Kiai. Jangan terlalu banyak Jawanya. Jamaahnya sudah nasional. Ini negara mana? Ini bukan negara Madura. Dan setiap kali nonton YouTube, seringkali seperti kebiasaan para penonton yang biasa, yang lumrah, saya selalu biasanya melihat komentar-komentar duluan. Biasanya komentar orang bodoh itu jauh lebih mengasihkan daripada orang alim. Jadi sedalam apapun penjelasan dari Gus Baha atau dari kiai-kiai kita, tetapi kemudian dikomentari oleh orang bodoh di bawahnya, itu menjadi tiba-tiba sangat menarik, lebih menarik. Salah satu komentar yang saya ingat adalah penjelasan goblok gitu. Dan O-nya itu sampai 3 loh, Gus. Selepas kasus Gus Wafiq, katakanlah kalau itu kasus ya, itu kan langsung dikasih tanda silang. Nah, konon berikutnya adalah Kiai yang sedang hadir kita ini, itu sudah siap diincar akan dikasih silang juga. Mudah-mudahan fasilitas Allah. Tapi semoga Allah selalu menjaga beliau, disehatkan terus, amin, sehingga kita bisa banyak terus berdiskusi dengan beliau. Tapi sebelum kita mulai diskusi, saya persilakan dulu kepada khatib kita untuk memberikan semacam kalimatut tarhib kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahya al-islam bi'ilmil ulama. Fa innal ulama warasatul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi majadu amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Kiai Haji Hasan Sadili, para pengurus Ma'had Ali yang kami hormati, sahabat-sahabat sekalian, mahasantri Ma'had Ali, marhalah ula dan saniyah, hafidhukumullah jami'an. Sedikit sekelumit yang saya sampaikan atas nama pengurus Ma'had Ali, yang pertama, jazakallah hasanal jaza, sangat berbangga, sangat bersyukur kepada Allah atas kehadiran beliau yang selama ini kita hanya menyimak beliau tadi di YouTube. Mudah-mudahan sanad keilmuannya tetap meskipun lewat YouTube, dan kalau ini nanti boleh ya juz, nanti kita langsung minta sanadnya sama beliau ngajinya lewat YouTube. Beliau kita kenal sebagai salah satu

Ya kayak tadi lho, wa antas ma'um binal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u binal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu enggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikiyah, pesolatan, sulam taufik, sulam safina. Sekarang itu termasuk minal fitan, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar muhadzab, ngajar fatul wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu sulam taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir, tidak ngomong apa? Fikih. Itu termasuk ngaji khasa tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Koresiha, Profesor Koresiha mengkagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi enggak kebayang tafsir ini kalau enggak dikawal fikih coba. Misalnya terus wa antas wa binal ukhtain terus kamu secara lama bilang, "Oh ini jelas Allah hanya mengharamkan binal ukhtain." Kalau boleh-boleh kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, "Ya Allah, jangan kasih tiket surga." Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus ini. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzuhri qalbin pasti tahu. Hadil ayat iki cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramain. Apa? Bainal mahramain. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane yo semua Ka'bah, ora kok kowe mung ngubengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti jalan Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok, pisau wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau nah, ngelus-ngelus tok, repot. Iki kiai aneh, cah yatim dikumpul lo mau. Dilus-lus dok, karena hadisnya mau masuruh masuruh si yatim ya tidak seperti itu maswi wa ibaratun anit tarohum wa tarohum ya umu min ayakuna infakon au wairo infak ya harus seperti itu mau tidak mau kan, makanya terus di pondok-pondok diajarkan balah balah, kalau tidak diajarkan balah kok repot, coba kalau kamu tidak ngaji balah kok ayat ini maknanya, nara kamu masuk neraka tak jamin masuk neraka nanti tak pesankan imam, siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ae ngopo. Wa huwa lan utai Allah ya khadi'um bodoni mereka ya coba. Wah, berarti mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan? Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda jadi maknanya wahwa ti Allah khadihum yang membalas tipuan mereka padahal kata membalas itu tidak ada di situ tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai penipu. Itu kafir berat itu. Bukan kafir ringan itu. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khoti'uhum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas ma'u bainal ukhtain. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasu'ilu fa'afto biwari ilmin fadallu wadul. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dua saja. Dua aja. Banyak. Ya. Semoga saya dimaafkan oleh Gus Bahak dan diampuni oleh Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU. Dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustaz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang apa ya KNU-an yang telah dirumuskan oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab, berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke, di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus? Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu Gus. Umurnya Imam Syafi'i berapa? Apa? Umurnya Imam Syafi'i berapa? 63. 254. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Akhirnya Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 204. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Ya. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodir apa salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada apa ya kontradiksi atau kontradiksi inter apa kontradiksi inter minus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amal ahlul Madinah. Padahal dalam sistem apa beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam, dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa Gus itu? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan. Ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nomor. Saya persilahkan kepada Kiai. Tidak dijawab gurunya aja cukup. Ini siapa namanya? Abdul Wahid. Yang ini? Hussein. Tapi enggak cucunya Nabi yang Hussein. Kan ini juga Hussein ya? Hussein juga. Ini Hussein. Hussein. Kata aja di budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau sekacau-kacaunya ini.